Konsultasi Syariah memberikan fidyah kepada satu orang miskin. Pertanyaan: bolehkah memberikan fidyah kepada satu orang miskin karena susah mencari orang miskin di tempat kami? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Aturan terkait fidyah adalah firman Allah di surat Al-Baqarah, yang artinya, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Quran Surat Al-Baqarah ayat 184. Dalam ayat ini, Allah tidak memberi batasan berapa orang miskin yang harus diberi fidyah. Karena itu, tidak ada ketentuan berapa orang miskin yang boleh menerima fidyah. Ini berbeda dengan cara pembayaran kafarah sumpah. Allah menentukan angka 10 sebagai jumlah orang miskin yang harus diberi makan karena melanggar sumpah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafarah melanggar sumpah itu ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 89. Sementara dalam fidyah, batasan ini tidak ada. Karena itu, para ulama di kalangan madhab Syafi'iyah, Hambali, dan beberapa ulama Malikiyah, mereka membolehkan menyerahkan fidyah kepada satu orang miskin. Dalam Kasyaf Al-Qona' dinyatakan, boleh membayar fidyah makanan kepada satu orang miskin sekaligus sekali, berdasarkan makna teks ayat. Kasyaf Al-Qona' dalam kitab Al-Insaf, Al-Mardawi menegaskan bahwa itu dengan sepakat ulama. Boleh membayar fidyah makanan kepada satu orang miskin sekaligus sekali, tanpa ada perbedaan pendapat ulama. Al-Insaf. Demikian, Allahu A'lam.